Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله حتى panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwan fillah na'udzubillah, pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hadis yang ke-22. قال رحمه تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah taala meridhoinya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. Tidak ada yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang menyakitkan yang didengar daripada Allah. يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ Mereka menyangka Allah punya anak. ثُمَّ يُعَفِيهِمْ Kemudian Allah memberi mereka kesejahteraan وَيَرْزُقُهُمْ Dan memberi mereka rezeki. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini kepada Nabi Allah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah ithbatu sifat sabri lillahi ta'ala, menetapkan sifat as-sabr untuk Allah Azza wa Jalla. Yani sabar menjadi salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Tentunya sifat sabar Allah tidak sama dengan sifat sabar makhluknya, hanya sama namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah Al-Imam Al-Maziri rahimahullah menyatakan hakikatus sabri nah mal'un nafsi minal intiqam au ghairi, yakni menahan diri untuk menghukum atau yang lain. Nah, namun ini adalah sebagian dari konsekuensi kesabaran. Dan jelas kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sabr. Dan sifat sabar Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat sabar makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama as-sabr. Yang artinya ialah alladzi la yu'ajjilul usata bil 'uqubah, yakni zat yang tidak langsung menghukum orang-orang yang berbuat maksiat, ya, artinya memberi mereka kesempatan untuk kembali ke jalannya, sehingga Allah memiliki nama baik as-sabur. Sifat Allah ialah as-sabr, nama Allah ialah as-sabur, yang maha sabar. Kemudian dalam hadis ini yafarabdina azabullah, terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah dan memiliki kekuasaan untuk membalas kebaikan bagi mereka yang berbuat jahat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menyekutukan Allah, untuk menuduh Allah punya anak, tapi masih ada yang melakukannya. Ini sebetulnya membuat Allah murka. Tapi walaupun demikian, mereka masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Kalau sudah diinjak-injak harkat dan martabatnya, maka sudah tidak ada kata sabar bagi mereka, ya. Lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah diinjak-injak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sabar dan memberi rezeki hamba-Nya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang larangan menetapkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada pertentangan dengan hadis ini, juga pertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa qalam yaqul lahu kufuwan ahad, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka dia telah melakukan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam, seperti orang Yahudi, ya, mereka meyakini bahwasanya Uzair itu anak Allah, sehingga mereka dikafirkan. Orang Nasara meyakini bahwasanya Isa itu ialah anaknya Allah, maka mereka pun apa ini? Dikafirkan. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-23. Qala al-muallif rahimah ta'ala walahu, dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan, nah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fa'yuhibbu Jibril, maka Jibril pun ikut mencintai si fulan itu. Thumma yunadi Jibril fis sama, kemudian Jibril memanggil di langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua malaikat penghuni langit akan mencintai si fulan itu. Wa yuwa'ul lahul qabulu fil ard, dan diletakkanlah penerimaan yang baik di bumi untuk si fulan itu. Dalam hadis ini ikhwanakumullah wa azakumullah terdapat beberapa faedah yang sangat penting. Yang pertama ialah isbatu sifatil hubbi lillahi ta'ala, menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya sifat cinta, al-hubbu wal-mahabbah, dan ini termasuk sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mencintai siapa saja yang Allah kehendaki. Adapun dalil tentang sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin, perbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti Allah mencintai, memiliki sifat apa ini? Al-hubbu wal-mahabbu. Juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai kaum itu, dan kaum itu pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan dalam banyak hadis tentang masalah ini, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa yang merasa cukup dan al-khafi, tidak suka popularitas. Nah, bertakwa, merasa cukup, jadi qanaah ya. Kemudian suka menyembunyikan diri, artinya tidak suka popularitas. Di sini Allah mencintai. Berarti Allah punya sifat apa ini? Al-mahabbah wal-hub. Dan ini merupakan sifat yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun takwil sebagian kelompok yang menyimpang, seperti kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah dan sebagainya, mereka menafsirkan bahwa kecintaan Allah itu artinya ialah Allah menginginkan untuk memberi pahala dan memuliakan hambanya. Itu bukan cinta, tapi keinginan Allah memberi balasan dan kemuliaan kepada hambanya. Jadi itu adalah terkait dengan sifat iradah. Ya, tidak ada sifat tersendiri. Dan ini batil ya. Karena sifat iradah bagi Allah ada. Sifat hub wal mahabbah juga ada sendiri. Masing-masing berdiri sendiri. Cinta ya cinta ya. Nah, bukan keinginan ya. Nah, kalau seandainya keinginan unik tafsirkan macam-macam, ya sifat Allah cuma satu, al-iradah, keinginan. Nah, semuanya ditolak ya. Nah, terbukti mereka meyakini sifat kalam ya. Bukankah kalam itu terkait dengan keinginan Allah? Kenapa enggak iradah saja yang kalian yakini? Nah, itu intinya mereka itu memang kacau ya. Menolak sifat yang tidak mereka inginkan dan menetapkan sifat yang mereka inginkan, sehingga batil ya. Allah punya sifat apa ini? Al-hub wal mahabbah, sifat cinta. Tentunya cintanya Allah tidak sama dengan cintanya hamba ya, hanya sama apa ini, namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Kemudian faedah yang kedua dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang isbatu sifatil kalam billahi azza wa jalla. Di Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, yakni berfirman. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya Jibril," ya berfirman Allah. Ya, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Nah, juga menetapkan sifat nida bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat memanggil Allah Subhanahu wa taala itu melakukan panggilan kepada malaikat dan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, nada, Allah mau manggil. Ya. Sifat kalam dan sifat nida ini termasuk satu bagian. Karena kalam Allah Subhanahu wa taala katanya ialah rupa panggilan ya. Dan ini merupakan sifat yang telah diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'afukum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatu may yuhibbuhu Allah. Keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Orang itu akan dicintai oleh malaikat Jibril. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka secara otomatis akan dicintai oleh siapa ini? Malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Yang kedua, akan dicintai oleh seluruh malaikat penghuni langit. Masya Allah. Padahal kita sama-sama tahu ya, bahwa jumlah malaikat yang menghuni langit itu tak terhitung jumlahnya. Hanya Allah saja yang tahu berapa jumlah mereka itu. Banyak sekali. Itu semuanya mencintai seseorang, masya Allah, termasuk kemuliaan bagi orang itu. Dan yang ketiga, akan dicintai oleh penduduk bumi yang soleh, ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dicintai oleh penghuni bumi ialah penghuni bumi yang soleh. Gak ada kan penjahat-penjahat yang suka sama orang baik-baik ya. Nah, apalagi yang suka melaporkan kejahatannya. Ya, nah, gak suka sama orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Ini bukan ukuran, ya kan? Nah, apalagi kalau ahlul awak wal beda, ya gak ada yang suka kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nah, jadi jangan kemudian dianggap wah ini adalah orang yang dicintai Allah, terbukti memiliki fan yang banyak ya. Artis-artis itu dicintai oleh Allah. Setiap kali pentas itu ribuan, bahkan ratusan ribu yang datang. Bukan. Nah, kalau ini patokannya rusak ya. Yang dimaukan dalam hadis ini ialah dicintai oleh penduduk bumi yang saleh. Ya, nah, itu yang mencintai ini ialah orang baik-baik, mencintai dia, karena Allah mencintai. Ya, nah, jadi misalkan ada seorang yang masya Allah, ya, ikhlas, baik, soli, berilmu, berdakwah di masyarakat, enggak ada yang mau datang, nah. Kebaat itu tanda-tanda Allah tidak mencintainya. Enggak itu ya. Begitu ada. Nah, penyanyi dari luar negeri datang. Wah, bodoh-bodoh. Wah, ini tanda-tanda Allah mencintainya. Oh, enggak ya. Nah, banyak juga para nabi dan rasul, besok pada hari kiamat enggak ada pengikutnya sama sekali, atau ada punya cuma satu dua pengikut saja. Apa kemudian orang ini, nabi-nabi itu tidak dicintai oleh Allah? Enggak, ya, tidak demikian. Jadi ukuran dicintai oleh penduduk bumi ialah dicintai oleh orang-orang apa ini? Soleh. Nah, ini keutama kemuliaan. Baik. Kemudian dalam hadis ini ikhwan abdin a'udzubillah terdapat faedah. Bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak orang ini harus memiliki tiga sifat. Ketika sifat ini mewakili sifat-sifat yang lain ya. Ini saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal dari apa ini? Sa'ad Ibn Abi Waqqas ya radhiyallahu taala. Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tidak suka popularitas. Tiga. Jadi yang pertama dia harus apa ini? Bertakwa. Kalau ingin dicintai Allah itu harus bertakwa. Ini sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Pas ya. Takwa. Nah, tidak usah jelaskan apa itu makna takwa ya. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus melakukan sekian banyak amal solih dan meninggalkan sekian banyak kemungkaran, ya. Di antaranya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan di antaranya untuk menjadi orang yang apa ini? Bertakwa, ya. Berarti sifat yang pertama ini di bawahnya ini mewakili yang lainnya. Takwa. Yang kedua, al-ghuni, yakni merasa cukup. Jadi artinya ghuni itu bukan kaya, kaya uang bukan, ya, bukan ghinal mal tapi ghinan nafs, ya, bukan kaya harta tapi kaya apa ini? Jiwa, kaya hati, ya. Nah, jadi orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, tidak suka mengeluh. Nah, qanaah dan segala sifat yang ada di bawahnya. Nah, banyak ya. Orang itu sudah jadi pengusaha sukses, uangnya juga banyak, tapi masih terasa kurang saja, ya, masih mengeluh saja, labanya berkurang 0.5% saja, sudah langsung dia stres, mengeluh macam-macam ya, padahal masih punya laba besar ya. Nah, ini bukan al-ghani. Nah, untuk sekarang ini kalau kita azza wa sifat yang kedua ini sangat susah dicari orang ya. Nah, banyak godaannya, godaan duniawi, godaan keinginan yang tak pendam selama ini, pengen ini pengen itu, kalau belum keturutan itu masih belum puas, terus diburu sampai dapat. Yang ketiga al-khofi, wah ini tambah jarang ya. Banyak orang kan suka jadi orang terkenal ya. Nah, atau saking sukanya jadi orang terkenal itu segala macam cara ditempuh, yang penting bisa terkenal ya. Nah, apapun ulahnya, apapun gayanya ya. Padahal untuk menjadi orang yang terkenal itu tidak perlu memperkenalkan diri ya. Untuk menjadi orang yang terkenal dalam kebaikan, memiliki nama yang baik, tidak perlu kita susah payah mempromosikan diri kita, mengenalkan diri kita, enggak perlu. Asalkan dua sifat di atas dipenuhi, takwa dan merasa cukup, itu Allah akan mencintainya dan akan mengharumkan namanya di kalangan penduduk pun. Ya. Nah. Begitu. Tidak suka popularitas ini ya, macam-macam dalam masalah zakat, dalam masalah sedekah, dalam masalah yang lainnya ya. Dia tuh pengennya itu yang tahu cuma dia sendiri ya. Nah, nggak usah besar-besarkan ya. Apalagi kalau sampai ini namanya ditulis besar sebagai penyumbang tempat ini, tulis namaku dengan tinta emas. Ya, wah, ya. Enggak gampang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga, ya. Enggak usah susah-susah kan? Cuma tiga. Takwa, merasa cukup, kemudian tidak suka popularitas. Itu syarat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala. Sudah dicintai oleh Allah, Allah menginstruksikan Jibril untuk mencintainya. Jibril memerintahkan kepada semua malaikat yang di langit untuk mencintai dia. Kepada semua penduduk bumi yang sulit dibikin cinta kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Masyaallah, ya. Nah. Enggak usah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam hadis yang ke-25 akan disebutkan, ya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka orang itu akan menjadi wali Allah. Jadi wali. Wali yang sebenarnya, ya. Wali Allah, bukan wali syaitan, ya. Dan kalau sudah jadi wali, masya Allah, ya. Apapun keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Dan nanti penjelasannya khusus tentang masalah wali Allah. Hadis yang ke-25. Hadis yang ke-24. Wa an Jarir ibni Abdullah al-Bajari radhiyallahu taala anhu. Dari Jarir ibnu Abdullah al-Bajari, semoga Allah Taala meridhoinya, ia berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk-duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara ila al-qamari lailatal badri. Ternyata beliau memandang bulan purnama. Qala, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudawmuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini, kalian tidak terhalang untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah. Thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian beliau membaca surat Thaha ayat 130 yang artinya, dan membacalah tasbih dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, yakni Imam Bukhari wa Muslim dan yang lainnya. Dalam hadis ini kana fitna azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan majlis ilmu. Nah, banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan di majlis ilmu. Di antaranya dia akan mendapatkan pahala semata-mata duduk di majelis ilmu. Duduk saja. Ya. Duduk saja di majelis ilmu. Itu sudah dapat apa ini? Keutamaan pahala. Nah. Duduk saja sambil bengong gitu ya. Nah. Itu sudah dapat keutamaan majelis ilmu. Apalagi duduk sambil mengambil banyak faedah. Ya sudah, sekian banyak faedah akan didapatkan. Jadi faedah yang kedua ialah akan mendapatkan banyak faedah yang bermanfaat untuk urusan agama dan dunia ini. Barakallahu. Jadi dalam urusan agama dapat, urusan dunia juga apa ini? Dapat. Ya, jadi kalau duduk di majelis ilmu itu yang sabar, ya, yang kerasan di situ, barakallahu. Yang betah, ya, karena banyak keutamaan. Itu baru duduk bermajelis ilmu di depan ustaz-ustaz biasa. Belum kalau duduk di depan para masayikh. Belum nanti duduk di hadapan masayikh kibar. Belum lagi yang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling utama itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih fadilah terbesar yang tidak bisa diraih oleh siapapun dari generasi setelah mereka. Apa itu? Bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masyaallah. Duduk bermajlis bersama Rasulullah itu tingkat keutamaannya tidak ada tandingannya. Semata-mata duduk bermajlis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Keutamaan tadabbur fi ayatillah kauniyah. Ini keutamaan tadabbur, yakni merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis di malam hari bersama para sahabat. Ternyata beliau lagi asyik mengamati bulan. Purnama. Lihat bulan. Beliau tidak sekedar melihat keindahan bulan purnama itu, tapi beliau bisa mengambil apa ini? Pelajaran. Ibrah dari tadabburnya. Beliau menyatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan bisa melihat Allah dari kiamat nanti jelas seperti kalian jelas melihat apa ini, bulan purnama ini. La tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak terhalang untuk melihatnya. Jadi ambil pelajaran, ya. Nah, ya ini kita harusnya demikian. Kok lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat gunung, itu ya hendaknya apa ini? Kita bisa mengambil apa ini? Ibrahnya, ya. Nah, barakallahu. Ada yang di antara ibrah yang mereka ambil, ya, ada sebagian ikhwah yang ngasih SMS-nya saya menunjukkan. Nah, saya anggap bagus. Ini adalah hasil dari tadabbur fi ayatillah kauniyah, renungan tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ya. Arju antakuna kasama'i fil ulu. Saya bisa berharap, ya kan, kamu seperti langit dalam hal ketinggian. Langit itu tinggi, kamu jadilah seperti langit yang memiliki keutamaan yang tinggi. Hmm. Jadi jangan senang jadi orang rendahan, ya. Jadilah orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, supaya memiliki keutamaan yang tinggi, setinggi langit. Nah, ya. Diambil pelajarannya. Lihat gunung, wakal jabal fisabat. Jadilah engkau seperti apa ini? Gunung dalam keteguhan prinsip dan tekad. Masa gunung dia kokoh. Nah, ditobrok pesawat, pesawatnya hancur. Oh, gunungnya senyum-senyum saja ya kan. Nah, tidak ada yang cacat gunungnya ya. Tinggi kokoh. Nah, jadilah seperti kekokohan gunung itu dalam masalah mempertahankan prinsip yang benar, dalam memiliki tekad yang bulat, harus kokoh. Jadi tidak mudah terombang-ambing, ya. Tidak mudah terombang-ambing oleh gosip kil wakol, ya, atau isu-isu murahan. Kokoh di atas ilmu dan basirah. Kuda-kuda anis. Seperti gunung. Total hasil tadabbur alam gunung. Bumi dilihat, ya, diinjak-injak orang banyak, macam-macam, sabar jadi anak. Selalu di bawah, ya, merendah, tak pernah komentar bumi itu ya. Nah, wakal ardi fitawadu. Jadilah kau seperti bumi. Dalam hal ketawaduan, tidak sombong. Bumi sombong tak? Tak sombong dia. Diinjak orang banyak, mobil macam-macam ya, menengok. Diam saja ya. Nah, di apa namanya? Dibor, diapakan? Ya. Diam saja ya. Nah, tidak sombong. Itu namanya bentuk tadabbur. Dalam hadis ini Rasulullah mengambil ibrah dari bulan itu. Lihat bulan, jelas enggak? Nah, itu kalian nanti bisa melihat Allah di hari kiamat jelas seperti kalian jelas melihat apa ini? Bulan purnama. Gitu. Itu keutamaan tadabbur fi ayatillahi kauniyah. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Yani keyakinan al-sunnah wal jamaah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa akan bisa melihat Allah, melihat wajah Allah di hari kiamat nanti, dan itu merupakan kenikmatan yang terbesar di hari kiamat nanti. Nah, kalau lihat langit kagum ya, lihat gunung kagum, lihat bumi kagum, lihat laut kagum, lihat pemandangan indah kagum ya. Nah, barakallahu. Bagaimana dengan melihat Allah, melihat wajah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Tiada tara nikmatnya, bahkan kenikmatan surga itu hampir saja tidak terasa kalah dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, jika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulu wa tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman kepada ahlul jannah, turiduna syai'an azidukum, nah, apakah kalian suka kalau aku menambah kenikmatan untuk kalian? Alhamdulillah. Sudah. Jangan repot sebentar saja ya. Nah. Tetap cepat saja. Jadi apakah kalian senang atau ingin aku menambah kenikmatan untuk kalian selain kenikmatan yang ada di surga ini? Itu. Apa jawabannya Ahlul Jannah ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan tambahan nikmat atas mereka selain surga? Fayaqulun, mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau sudah membuat wajah kami putih berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami-kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Ada kenikmatan apa lagi? Sudah lebih dari cukup, ya Allah. Cukup. Masa ada nikmat yang lain lagi? Ya. Nah, wajah kami ganteng-ganteng, cantik-cantik, putih berseri. Padahal dulunya di bumi pesok semua. Ya metot semua, nah, gak ada yang tertarik, ya kan? Bahkan sampai mati gak laku. Ya kan? Surga, sudah banyak kenikmatan, kita nikmati. Apa ada yang lebih baik dari ini? Neraka yang kita takutkan, alhamdulillah kita tidak masuk. Engkau selamatkan kami dari neraka. Apa ada kenikmatan yang lain yang mengungguli ini semuanya? Fayaksiful hijab, maka Allah pun langsung membuka tabir yang menutup wajahnya. Nah, barakafikum. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadu' ila rabbim azza wa jal. Maka saat itu penghuni surga merasa bahwa tidak ada nikmat yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tadi itu terasa enggak ada apa-apanya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang bisa menikmatinya ialah orang yang beriman dan bertakwa. Masya Allah, sungguh waktu yang kita nantikan seperti itu. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman bertakwa dan bisa melihat wajahnya Allah SWT. Kemudian dalam hadis ini kepada putina asyakum wa terdapat faedah. Berarti antara cara agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ialah rajin salat berjamaah di masjid. Khususnya salat subuh dan salatul asr. Dua sholat ini adalah sholat fardu yang paling utama di antara tiga sholat fardu yang lain. Sholat subuh dan sholat asar itu keutamaannya lebih tinggi daripada tiga sholat fardu yang lain. Sholat duhur, sholat apa itu? Maghrib dan isya. Itu lebih tinggi derajatnya sholat subuh dan sholat asar berjamaah di masjid. Terus sebabnya Rasulullah menyatakan, fa'inistatoktum alla tughlabu ala solatin qabla tulu'i syamsi. Nah, solat fardu apa sebelum terbitnya matahari? Solat subuh. Wa qabla ghurubiha, salat apa sebelum terbenamnya matahari? Salat asar. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Thaha ayat 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla thuluu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Masyaallah. Salat jamaah di masjid. Ya. Kalau salat jamaah di masjidnya disiplin, rajin, itu insya Allah ta'ala ibadah-ibadah yang lainnya itu ikut rajin, ikut semangat. Itulah sebabnya kenapa nanti dari kiamat amalan yang pertama kali dihisab terkait dengan hak Allah itu ialah sholat fardu. Ya, kalau sholat fardunya dinilai baik, halas semuanya dinilai baik. Kalau sholat fardunya kok agak jelek, masih ada satu kesempatan dilihat sholat sunnahnya. Oh bagus, sholat fardunya disempurnakan dalam sholat sunnah, halas dianggap baik semuanya. Nah kalau nilai sholat fardunya nol besar, yang lainnya dianggap nol besar. Tentunya ini kalau mati dalam kondisi bertauhid, bukan hanya ahlu sholat tapi masih ahlu syirik. Kalau itu sih gak dianggap sholatnya. Ya ini kalau ditanyakan sholatnya dan dinilai, berarti secara otomatis orang ini ialah muwahhid. Ya, seandainya bukan muwahhid, gak pakai dinilai seperti ini. Sholatnya gak dianggap. Ya ini sholatnya dianggap, dinilai. Itu berarti orang ini ialah muwahhid. Meninggal dalam posisi bertauhid. Nah, ini keutamaannya seperti itu. Sholat itu disebut tiang agama. Itu kan ini. Barakallahu. Adapun kalau di dunia, maka menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan percaya dengan kedustaan orang-orang sufi. Saya tadi malam mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah setan pada itu yang bahkan orang-orang ekstrim dari kalangan mereka sampai mengatakan tadi pagi saya berjumpa dengan Allah di jalan dalam kondisi sadar. Di dunia Allah tidak menampakkan diri kepada hambanya. Kenapa? Allah maha tahu tentang masalah itu. Tapi diantaranya ialah Allah masih belum memberi kekuatan kepada makhluk untuk bisa melihat wajahnya. Sebagaimana permintaan kaumnya Nabi Musa, Allah menyatakan belum saatnya, belum mampu. Mereka ngotot. Akhirnya Allah buktikan, ya kalau nanti menampakkan diri di hadapan gunung yang kokoh itu, gunungnya tetap gak goyang, gak goncang, berarti kalian mampu. Tapi kalau goncang, ya berarti gak mampu. Gunung sekokoh itu gak mampu, ya. Ternyata Allah menampakkan diri pada gunung, gunungnya langsung goncang, berarti gak mampu di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di antara caranya tadi apa? Rajin salat fardu berjamaah di masjid, khususnya salat subuh dan salat asar. Jangan bolong-bolong ya. Nah. Baik, barakallahu. Sebetulnya mau saya babat habis hadis yang ke-25, cuma nanggung ya, waktunya sudah terlalu malam. Kalian belum sholat isya, kalian juga belum sholat tarawih ya. apalagi setelah kalian daras di tempat yang lain, kesini daras lagi ya, tak lihat wajahnya sudah mulai oleng ya. Nah, barakikum. Jadi insyaallah untuk yang ke-25 ini, hadis ini akan saya bahas pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang ya. Ini faedahnya minimal, faedahnya itu minimal 12 faedah. Hadis yang ke-25 minimal 12 apa ini? Faedah masih minimal ya. Nah, kalau satu faedah 5 menit kali 12 berapa? 1 jam. Jam somo ngantuk ya. Barakallahu fiik, besok saja dan insyaallah kalau tidak ada uzur ya hari Selasa saja deh. Hari Selasa jamnya seperti ini ya. Tetapi bukan meneruskan usulul iman. Untuk hari Selasa selama Ramadan khusus, habis Ramadan enggak ada Selasa ya. Nah, insyaallah ya. Saya kembali ke jadwal semula di tempat yang lain. Untuk Ramadan ini spesialis Selasa untuk jujuran. Nah, ya. Tematik temanya ialah mengagungkan sinar-sinar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tema saya ambil dari sebuah kitab hadiah dari salah seorang santri saya yang sekarang ini masih belajar di Yaman ya. Nah, cuma yang dititipi Ustaz Afif lah, lupa menyebut namanya, lupa namanya siapa, sehingga saya sampai sekarang ini gak tahu santri saya yang mana yang ngasih saya kitab ini ya. Kitab ini ada di tangan saya ya, hadiah dari salah seorang santri saya yang masih belajar di Yaman, Pak Taufiko ya. Kitab ini membuat tentang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ya, mengagungkan Al-Qur'an. Apa boleh Quran itu ditaruh di lantai seenaknya, apakah boleh dipakai sebagai nada dering HP dan sebagainya, komplit ya. Nah, termasuk mengagungkan masjid dan yang lainnya ya, cocok untuk bulan Ramadan ya. Kalau saya lihat dari kalender ya, itu paling tidak saya bisa tampil cuma 3 kali pertemuan Selasa itu ya, paling pol 4. Berarti satu kitab ini cukup ya, tematik. Kalau kita baca harfan bi harfin gak cukup ya. Nah, barakallahu, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan taufik untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dan aktivitas jubil Ramadan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.